wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, fa khawati fillah rahimakumullah, kita melanjutkan kembali membaca kitab Riyadhus Salihin tentang adabut ta'am, adab dan tata cara makan minum di dalam Islam. Membaca kitab ini sekaligus sebagai bentuk latihan kita untuk menerapkan kaidah-kaidah nahwu maupun sharaf yang telah kita pelajari selama ini. Walaupun masih sebatas matan Al-Ajurumi ya, demikian juga beberapa syarah dari kitab Al-Ajurumi ya, tetapi tetap saja bermanfaat dengan melakukan latihan membaca kitab insyaallah taala. Taib, hadis yang 740. Judul baru ya. Hadisnya di apa namanya, di i'rab, diberi harakat, tapi judulnya iya atau dilupakan judulnya? Dilupakan. Alhamdulillah. Iya. Tayib, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babun la ya'ibu ta'ama wastihbabu madhihi. Babun, kenapa marfu? Khabar ya. Babun khabar. Mubtada'nya? Apa mubtada'nya? Mahdzuf. Apa arti mahdzuf? Sembunyi, dihilangkan. Nah, tentunya dengan alasan agar menyingkat atau meringkas. Hadza babun, ini adalah bab terkait dengan apa? La ya'ibu ta'ama. La tidak. Ya'ibu itu dari aib, sudah jadi bahasa Indonesia. Mencela. Ya'ib artinya mencela. Al-ta'ama, makanan. Wastihbabu, istihbab, mustahab. Apa artinya istihbab kalau begitu? Dan disun, nah kan, dianjurkan. Madhih itu memujinya. Wastihbabu madhih. Jadi ini ajaran Islam. Kalau misalkan kita disajikan untuk kita makanan dan juga minuman, apabila kita tertarik, senang, maka pujilah makanan tersebut. Wah, enak sekali ya makanannya. Wah, nikmat, lezat. Wah, enak, pol misalkan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Begitu. Tapi kalau misalkan kita tidak berselera dengan makanan yang dihidangkan, mungkin rasanya tidak pas, cara mengolahnya barangkali tidak sesuai, maka kita dilarang untuk mencela. Walaupun hanya sekedar kuasin kong ini toh, itu sudah tidak boleh di dalam Islam. Nah, kenapa? Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuma mengatakan kuasin kong ini toh. Nah, iya, tetap tidak boleh seperti itu. Iya. Tapi kalau cuma untuk sebagai khabar, untuk memberikan kabar, misalkan menjelaskan, saya misalkan sebagai tuan rumah, saya menyiapkan 4 sampai 5 menu makanan. Kemudian saya memberikan keterangan, karena barangkali selera tamu satu dengan yang lain berbeda. Saya cuma mengatakan, kalau yang suka pedas ini, yang senang dengan gurih ini, yang pengen rada-rada asin yang ini sayurnya. Kalau ini apa namanya, sayur asem. Yang seperti itu tidak masalah. Kenapa? Karena tujuannya bukan mencela, bukan karena tidak tertarik, cuma hanya sebatas memberikan apa, kata keterangan. Ya, aneka rasa. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu, muttafaqun alaihi. Kita terjemahkan dulu. An Abi Hurairah, apa artinya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau bercerita, ma, ma itu tidaklah ya, tidak. Aba, mencela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'aman, makanan. Qat, sama sekali. Artinya apa? Sama sekali atau tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela ma, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela makanan. In ishtahahu akalah, in jika ishtahahu menyukainya, kan gitu, menyukainya, akalahu beliau memakannya. Wa in, dan jika karihahu tidak menyukainya, tarakahu meninggalkannya. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pilih piyambakipun ngendika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boten nate terus mencela nyacat, boten nate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyacat daharan, gitu ya, kan gitu. Inishtahah, menawi remen, menawi remen, menawi remen panjenenganipun dahar, menawi mboten remen panjenenganipun nilaraken. Dan itu hadis riwayat Bukhari Muslim. I'rabnya sekarang, i'rabnya sebentar, satu-satu ini sekarang. Pak Harjo, an, an, i'rabnya apa? Yang paling mendasar dulu, isim, fi'il, huruf, an itu. An, wis, isim, isim, an, dari, min, ila, an, fi, ruba, kaf, lam. Ah, begitu. Insyaallah. Huruf apa nggih? Jangan dibantu. Huruf an, dari. Huruf, kaget enggaknya ditanya ini? Kalau enggak kaget yakin bisa jawab, yakin banget. Iya. Jadi sekarang ditenangkan dulu hatinya. Wong biasanya di rob bareng-bareng, kalau sekarang sekali satu-satu, sing pertama Harjo lagi. Wah. Ketahuan. Se, dipikir dulu. An itu artinya dari, sama sa, seduluran sama fi, min, ala, ka, li. Itu mereka saling bersaudara, Barjo. Huruf apa? Huruf yang sering kita kenal selama ini. Inna, lain lagi. Kalau bahasa Jawanya samping. Ini untuk ngilangi kagetnya itu loh. Itu dulu aja, nggak usah mikir yang ini sekarang. Ini pertanyaan bonus. Jangan dibantu, nggak boleh dibantu. Ini biar ini masalah urusan saya Pak Harjo ini. Harus diselesaikan antara saya dan Pak Harjo berdua ini. Yang lain nggak boleh ikut-ikutan. Jangan melibatkan diri. Ini masalah besar ini. Pak Harjo, ini sekarang saya bantu. Kalau bahasa Jawanya samping? Maksudnya bahasa Jawa ya, kan kelihatan kalau kaget. Bahasa Jawanya samping. Hah? Enggak, sampingku. Jangan dibantu, sampingku. Kok tadi sebelahku? Sampingku. Jejer. Berarti an itu huruf? Ketemu. Aduh. Itu teman-teman kita tertawa bukan karena melecehkan itu. Karena mereka karena senang. Kita berdua sudah membuat orang lain senang. Sedekah loh, jelas. Sedekah. Ini karena Pak Harjo kaget. Kita lihat yang kaget selanjutnya. Mas Abdul. Orang kalau kaget itu memang langsung buyar semua. Oh, bahasa Jawa samping kok sebelah. Ya, an berarti huruf jer. Mabni ala sukun. Punya kedudukan dalam i'rab? Tidak, karena huruf jer, huruf abi. Kalau tadi Bantul Klomprogo, Mas Marno, abi. Asmaul Khomsah, betul? I'rabnya apa? Isim betul, isim Asmaul Khomsah betul, isim Asmaul Khomsah itu betul semua. Ya, isim majrur. Kenapa majrur Mas Marno? Ada huruf jar sebelumnya. Tanda jarnya? Tanda jarnya? Abi, lihat ada apa kira-kira di abi itu. Ada? Setelah kasroh? Ah, karena huruf ya. Huruf ya, jadi abi itu majrur karena ada huruf jar sebelumnya. Tanda jarnya apa? Ya, kenapa tanda jarnya ya? Asmaul khomsah. Ahsant, abi mudhaf. Selanjutnya Mas Danis, Hurairata, kedudukannya dalam i'rab? Abi Hurairah. Abi tadi sudah jelas mudhaf. Hurairata mudhaf ilai. Kalau mudhaf ilai marfu atau mansub? Milih aja, enak kok sudah dikasih pilihan dua. Mansub atau marfu? Ta. Iya. Mansub. Kenapa mansub? Tenang aja, ini yang tertawa-tertawa ditanya belum tentu bisa kok Mas Rani. Satu. Karena memang jadi pengamat itu paling enak. Delok kan delok. Hurairata abi kan mudhaf. Hurairata mudhafun ilai. Yang namanya mudhaf ilai pasti jangan dibantu. Yang punya nama Danis cuma satu. Kecuali kalau kita bareng-bareng ganti nama Danis gitu. Karena mudhaf loh kok pasti marfu? Pasti. Kalau marfu itu 7 fa'il. Naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, sama penderek. Enggak ada di sini. Mudhof ilaih itu marfu. Kalau mansub ada 15. Maf'ul bih, maf'ul li'ajli, maf'ul fih, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak, hal, tamyiz, isim inna, khobar kana. Majrur. Akhirnya juga Mas Danis. Mas Danis. Hurairata majrur. Kenapa majrur? Tadi mudhaf ilai. Tanda jarnya Mas Denis masih fathah karena ghairu munsharif. 100 buat Mas Denis. Nanti minta sama Pak Amin. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Mas Rahmat. Fi'il madhi terus mabni ala al-fathhi la mahala lahu min al-i'rab. Fa'il mar loh kok fa'il marfu katanya enggak punya kedudukan dalam i'rab. Waduh, berarti la mahala lahu min al-i'rab. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali ke Abu Hurairah. Karena yang bercerita siapa? Abu Hurairah. Ma! Paudin. Paudin. Biasanya di belakang, sekarang di belakang. Ma, Paudin. Huruf apa, Paudin? Huruf apa? Oh iya. Cuma ambalain itu atau huruf. Huruf apa? Ma apa artinya dulu? Ma tadi sudah diartikan. Ma itu artinya? Tidak. Berarti ma huruf? Huruf tidak. Kalau nida itu ya, oh hai kan gitu. Tidak itu bahasa Arabnya apa? Gayeng ini ya. Ah, huruf nafi. Huruf nafi. Ma huruf nafi. Ma bani ala? Ala sukun. Kedudukannya dalam i'rab apa? Fa'il atau maf'ul bih? Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Ahsan. Aba. Aba. Jadi tadi, sekarang kelom rogo kembali ke Bantul. Aba Ishak. Aba apa Ishak? Isim fi'il apa huruf? Fi'il. Ahsan. Fi'il apa? Madhi mudhari. Madhi. Fi'il madhi. Mabni alal. Huruf terakhirnya lihat harokatnya apa? Mabni al-fathi. Punya kedudukan dalam i'rab enggak Ishak? Enggak. Ini masya Allah peserta paling muda kita. Masih umur 14 tahun lebih sedikit. Lebih berapa Ishak? Baik, ma'aba. Aba fi'il madhi. Rasulu. Rasulu. Kembali ke Kulon Progo. Pak Sarjio. Marfu. Kenapa marfu Pak Sarjio? Belum. Hah? Belum. Blong ini enggak apa-apa Pak Sarjio. Kadang-kadang kita ngeblong, kadang-kadang diblong. Siapa yang tidak mencela? Rasulullah. Berarti Rasulullah sebagai, jangan dibantu dulu. Sebagai setiap fiil pasti ada fa'il, pelaku. Berarti Rasulullah pelaku di sini, pelaku yang tidak melakukan, kan gitu ya. Nah, tunggu, pelaku kok tidak melakukan? Memang seperti itu. Kedudukannya dalam i'rabnya rasul, rasul sebagai fa'il. Rasul fa'il marfu, tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya? Dhammah. Karena isim mufrad wa huwa mudhaf, Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Ta'aman, ta'aman Pak Dadang. Maful bih. Terus? Mansub, tanda nasabnya? Bukan alif. Jangan cepat-cepat. Pikir lagi. Ada alifnya loh di akhir. Oh, enggak apa-apa. Berarti kalau dihilangkan juga enggak apa-apa. Alifnya. Apa ya jawabannya bagus. Katanya enggak apa-apa alifnya. Kalau enggak apa-apa berarti dibuang juga enggak apa-apa. Ya, tanda nasabnya fathah. Bukan fathatain ya. Bukan, tanda nasabnya fathah. Karena isim mufrad. Kalau qattu, qattu itu namanya isim fi'il. Isim fi'il namanya. Isim tapi memiliki arti fi'il. Ini belum dipelajari memang, enggak apa-apa. Makanya enggak ditunjukkan sama sesuatu dan seseorang. Taib selanjutnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Sekalipun tidak pernah. I'rabnya isim fi'il tadi. Jadi isim fi'il mabni, tidak punya kedudukan dalam i'rab. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Inishtahahu in Masteri. Nah, in huruf mabni ala punya kedudukan dalam i'rab? Tidak. Ahsan. Ishtaha. Ishtaha itu ifta'ala. Masteris. Kalau yang seperti ini masteris saya milihnya. Pilihan pertama jangan masteris. Tak ada pilihan yang lain. Ishtaha menjawabnya pokoknya secara prinsip dulu. Isim fi'il huruf. Ah itu. Urusan belakang urusan carry, so dipikir sambil melaku. Fi'il. Fi'il apa kira-kira? Fi'il madhi. Berarti mabni ala? Fathil muqaddar ya. Fathah yang tersembunyi. Karena fathahnya itu di atas alif. Huruf terakhirnya alif. Ishtaha. Karena hu, nanti ada pertanyaan selanjutnya. Ishtaha. Mabni alal fathi la mahala lahu minal arab. Setiap fi'il pasti ada fa'il, Mas Tris. Mana fa'ilnya? Jangan dibantu loh. Biarkan beliau belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Mustatir. Khawatir nanti kalau udah dewasa, tidak terbiasa menyelesaikan masalah sendiri, repot. Apalagi nanti kalau udah berumah tangga. Gak, Mas Tris, gak? Ya, fa'ilnya al-domeni, bos. Tatir. Takdirnya apa kira-kira, Mas Tris? Hua kembali ke Rasulullah SAW. Masya Allah, udah lulus ini, Mas Tris. Hu, hu, hu, hu. As Suparman. Hu. Ya isim lomir, bagus lomir. Mabni, karena mabni, mabni alal. Hu. Mabni ala. Mabni alal bami. Ya, kedudukannya dalam mihrab apa, Mas Suparman? Menyukainya. Apa yang disukainya? Lomir bersambung dengan fi'il. Apa? Apa yang disukai? Nya, nya itu makanan. Berarti makanan itu sebagai apa? Masak pelaku makanan. Saya menyukai makanan. Apa yang saya sukai? Makanan. Berarti sebagai? Maf'ulun bihi, sebagai objek. Inishtahahu akalahu. Mas Abdullah sekarang kembali ke Bantul. Di sana ada saudara Abdullah. Akala, akala. Fi'il apa? Fi'il, oh ada hamzahnya loh. Enggak apa-apa. Oh ya sudah. Akala fi'il madhi. Khusus buat Mas Abdullah, monggo ditasrif. Akala, akala, akalu. Kalau yang ininya sudah pernah belum? Akala yakulu. Sudah juga? Coba. Tapi jangan akala yakulu akal-akalan, jangan. Kalau kami dulu waktu masih kecil dibuat kayak gitu, tapi jangan ditiru. Karena kan panjenengan enggak ada yang kecil masalahnya. Kalau kami dulu dapat fasilitas masih kecil, umur 11-12 tahun, masih rada ora diseneni. Coba Mas Abdullah. Ukul. Nanti aslinya kul. Terus la. Makalun. Terus. Iya. Apa artinya ukila? Siapa yang dimakan? Iya. Emang saudara saya yang saat ini cerdas banget ya. Alhamdulillah. Makanya kemarin waktu ngecor gak ganti-ganti gitu. Inishtahahu akalahu. Akala fi'il madhi. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Mustatir. Takdirnya hu. Wa kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hu sama dengan inishtahahu tadi hu. Lomir mutasil mabni ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Tadi Bantul. Sekarang kembali ke Progo. Faja'al wa in karihahu tarakahu. Wa huruf ataf. In Pak Degamiran in huruf bukan huruf nasab. Nasabnya yang benar in huruf. Huruf apa kira-kira? In artinya jika. Berarti huruf apa yang sudah kita kenal selama ini in? Ya, huruf jazm. Nanti i'rabnya belakangan karena belum dipelajari. Mabni? Mabni la sukun. La mahalla lahu minal i'rab. Kariha, kembali ke Bantul. Kariha. Mas Nur? Fi'il madhi mabni 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Hu dhamir muttasil mabni 'alal dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Taraka, taraka kembali ke Kulon Progo. Taraka, taraka Mbah Muh fi'il madhi. Usia berapa Mbah Muh? Ya, yang menjawab adalah Mbah Muh, usia 67 tahun. Jadi taraka fi'il madhi, betul, mabni 'alal fathhi, punya kedudukan dalam i'rab mboten, Mbah? Enggak. Enggak. Nah, karena fi'il. Kemudian taraka, setiap fi'il pasti ada fa'il, mana fa'ilnya dhamir mustatir takdiru huwa, kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hu sama dhamir muttasilun mabni 'alal dhammi fi mahall nasbin maf'ulun bihi. Jadi saking Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pilih piyambakipun ngendika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten nate nyacat daharan. Menawi remen panjenenganipun dahar, menawi mboten remen panjenenganipun nilaraken. Hadis menika dipun riwayataken kalian Imam Bukhari lan Imam Muslim. Wallahu alam bisawab. Cukup insyaallah. Berikutnya lagi itu. Berikutnya lagi 741. Hadis yang berikutnya juga begitu, di-irab dan diterjemahkan terlebih dahulu. Jadi lebih siap ketika besok ditanya, lebih siap. Kan gitu. Siap? Siap. Siap.